disuruh sholat gak pernah mau, disuruh zakat juga gak mau, bulan puasa batal melulu, diajak gaji bilangnya malu. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya. Disuruh tobat galakan situ, diajak bener marahan situ. Hari gini kok masih begitu, ayo hijrah jangan pakai nunggu. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya. Udah tua Pulang, pulang, pulang. Pulang, pulang, pulang.